طيب kita lanjut ikhwah sekalian, Aisar al-Tafasir karya Syekh Abu Bakar al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Taib, kita baca terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ini satu halaman bukan kalau di Al-Quran. Satu page bukan, satu halaman ya. Dilihat di Al-Quran. Satu halaman ya. Satu halaman ya perasaan. Tapi di sini enggak kelihatan kayak satu halaman. Taib, kita mulai. Kata Allah Azza wa Jalla, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Coba lihat, alam tara ila alladhina yaz'umun, orang-orang yang yaz'umun ditafsirkan dalam Al-Isar yaz'umun yaquluna kadhibin, mereka bicara tapi bohong. Bicara gimana? Annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka ngomongnya apa? Mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada setelahmu, sebelummu. Mereka ngomong begitu, tapi kenyataannya yuriduna ayyatahakamu ila tawud. Tapi mereka menginginkan untuk bertahakum dengan tawud. Apa itu tawud di sini? Yaitu kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadah. Mereka beriman kepada tawud, yaitu tawud di sini maknanya adalah semua orang, siapapun yang disembah selain Allah. Ada orang disembah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut, maka dia adalah tawud. Maka kalau misalnya ada seorang kiai atau public figure ridha dan senang ketika ada orang sujud kepadanya, maka orang ini tawud. Memang sujudnya mungkin dianggap sujud tahiyat, tapi kadangkala menjadi sujud ibadah. Karena ada situ ada sisi ta'zim ya. Yang mana ta'zim di sini ada sisi ta'zim dan khauf. Ya, khauf yang sifatnya khafi. Rasa takut, rasa ta'zim kepada sosok ini, maka dia sujud. Maka ini syirik akbar. Dan orang yang disujudi itu malah senang, sampai kemudian palanya diusap-usap. Bahkan aku lihat videonya, bahkan sampai apa ya, mau dikemplang mau aja gitu loh. Dikemplang mau aja, terus diusap-usap, dikemplangin mau aja. perbudakan ada. Ya, anak aja selama anak punya budak, anak nggak pernah gituin budak-budak anak. Ya, jadi di kullu ma ubida min dunillah wa radhiya bil ibadah, dia ridha dengan peribadatan tersebut. Wal muradu bihi huna Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi au kahinun min kuhani al-Arab. Ya, assalamualaikum. Ada dua kemungkinan di sini, yaitu Ka'ab bin al-Ashraf, orang Yahudi disembah, ya. Atau boleh jadi ini adalah seorang dukun dari dukun-dukun bangsa Arab. Ya. Dari mana, Syekh? Dari mandi, eh? Rumahnya dekat sini. Mas, warga sini. Tarik. Antum ngapain sih, Antum? Linknya di-share enggak di grup kali? Kan di-share nanti ada mana dibom lagi 80 dislike, nanti gimana? Bikin malu aja itu. Ya, kemudian yazmuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Mereka ini sudah diperintahkan agar kufur terhadap taghut. Jangan ikut dengan taghut. Jangan ikut dengan Ka'ab bin al-Ashraf. Atau jangan ikut dengan dukun-dukun Arab itu. Wa yuridu as-syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Tetapi syaitan itu menginginkan mereka itu sesat. Syaitan itu sampai kapanpun, ikhwan, itu pengen manusia itu tersesat. Hatta muqaddimah dari syaitan tersebut mungkin mulus, halus, lembut. Tapi endingnya itu yang mereka inginkan adalah apa? Kesesatan. Makanya mereka pakai tazyin. Ya, maka dalam ayat sering disebut wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Ya, pakai perhiasan, dan di antara perhiasannya adalah apa? Kalimat-kalimat zukhrufal qawli ghurura. Yaitu kalimat-kalimat yang dihias-hias untuk memperdaya dan menipu. Awalnya mungkin ketaatan seolah-olah ibadah, atau bahkan awalnya ibadah. Tapi bagaimana caranya agar ibadah tersebut tidak sampai kepada Allah? Ya. Jadi dolal itu kan menyimpang. Kita kadang dolalnya kita itu bukan di tidak sesuai sunnah. Amalnya sesuai sunnah. Tapi dolalnya menyimpangnya adalah di apa? Orientasi dan hati. Ya, orientasi dan hati. Dan syirik kecil itu adalah produk yang sangat digemari oleh setan dan dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perhiasannya itu luar biasa. Maka dikatakan di sini haitsu zayyana lahu at-tahakuma 'indal kahin au Ka'ab al-Yahudi. Itu syaitan mentazyin, menghiasi, berhukum dengan kahin, dengan dukun, dan berhukum dengan Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi, itu seolah-olah itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian kata Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa lirrasul. Jika dikatakan kepada mereka, ayo ta'alu, mari kemari, kita menuju ke apa yang Allah turunkan dan menuju ke Rasul, yaitu ila ma anzalallah, yaitu Al-Quran, ila Rasul, yaitu As-Sunnah. Maka ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Maka antum akan melihat orang-orang munafik yasuddun, yaitu orang munafik yang membatinkan kekufuran dan menzahirkan keimanan karena takut pada kaum muslimin. Orang-orang munafik ini mereka yasuddun yu'riduna 'anka, ya, mereka berpaling darimu. Wa yusrifuna ghairahum kadzalik, dan memalingkan lainnya. Wa yasudduna 'anka sududa. Jadi kerjaannya begitu memang. Kalau misalnya kita itu, ini kan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, ini adalah purification namanya, apa ya? Purifikasi. Purifikasi itu pemurnian agama. Ya. Kita ini kalau disebut Wahabi, ya, maka kita itu sebut apa? Purist. Purist itu artinya apa? Orang yang murni, suci, menyucikan agama, membersihkan agamanya. Purist, purist, purist, ya. Purification. Ayo, ta'al ila ma anzalallah wa ila rasuli wa ila Qur'an sunnah. Itu kebenaran. Maka apa kata orang munafik? Ya, maka mereka, kalian akan melihat orang-orang munafik itu mereka mencegah hal seperti itu. Apaan sih? Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Seperti itu. Maka siapa yang menentang sunnah dengan cara seperti ini, maka dikhawatirkan terjangkit pada kalbunya kemunafikan. Ya suduna an kasududa. Kemudian fakaifa idza asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Maka bagaimana fakaifa idza asabatuhum musibah? Bagaimana jika ada musibah yang menimpa mereka? Bima qaddamat aydihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa itu menyebabkan adanya musibah, dan itu hak. Ya, dosa-dosa mewariskan musibah dan itu hak terjadi. Tsumma ja'u ka yahlifuna billah. Kemudian mereka ini, orang-orang munafik ini datang kepada Muhammad. Yahlifuna billah, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, apa kata mereka? In aradna illa ihsana wa tawfiqa. Kami ini cuma pengen apa, berbuat baik. Dan taufiq yaitu menjama' dan menta'lif bainal mukhtalifin, mukhtalifain. Ya, kita ini pengen kebaikan, kata orang-orang liberal. Kita ini pengen jam'an wa ta'lifan bainal mukhtalifin. Kita pengen apa ya, mengayomi, menggabungkan semua orang yang berselisih, persis dengan omongannya orang-orang liberal dan pluralis. Ya, mereka pengen ini, ayo kita Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu. Oh, ini Islam Nusantara bersatu. Ya. Persis seperti mereka omongannya. Maka kata Allah Taala, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Kada kita sulit untuk mengorek betul-betul isi hati, maka Allah mentahqiq bahwasanya mereka adalah golongan yang Allah Taala mengetahui apa yang ada di kalbu mereka. Maka kalau udah kayak gitu, tingkah mereka apa jadinya? Fa'arid anhum, yaitu isfa anhum fala tu'akhidhum, udah jangan abaikan mereka. Wa'idhhum, maksudnya jangan abaikan mereka, acuhkan mereka, yaitu tapi setelahnya wa'idhhum, tapi tetap berikan mau'idhah. Ini yang harus dipahami, ikhwan. Ya, kita disuruh berpaling dari mereka, udah cuekin aja mereka, tapi tetap disuruh memberikan mau'idhah. Fahami baik-baik. Wa qul lahumā fī anfusihim qawlan balighan, dan katakan kepada mereka, untuk diri mereka, perkataan yang baligh. Kalam baligh itu kalam yang qawi, yablughu shaghafa qulubihim bi balaghatihi wa fasahatihi, yang bisa masuk ke hati mereka dengan kefasihan dan kebaikan kalimatnya. Lihat di sini ada tiga hal. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, munafik, a'rid anhum, berpalinglah dari mereka, tapi tetap berikan mereka nasihat dan katakan kepada mereka perkataan yang masuk ke hati mereka, yaitu hujjah yang ilmiah dan masuk ke hati mereka. Mungkin ini pertanyaan, kata Allah Taala, innal ladzina kafaru sawun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama aja, mau antum dakwahi mereka, antum berikan peringatan atau tidak, mereka enggak bakal beriman. Nah, terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya udah, kita berpaling. Iya, fa'aridu anhum, berpaling dari mereka, tapi tetap wa'idhhum, berikan mereka peringatan. Masih berpaling antum, enggak usah dekat-dekat sama mereka. Jangan terbiasa dekat sama mereka, karena mereka adalah ahlul azab, orang yang bakal kena azab kalau misalnya tidak kembali ke Islam. Ya, jadi fa'arid anhum wa'idhhum, tetap nasihati mereka. Wa qul lahum, katakan kepada mereka sesuatu dari nasihat. Fi anfusihim qawlan baligha. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali agar ditaati dengan izin Allah Ta'ala. Jadi keberadaan rasul itu untuk ditaati. Dan itu dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Jadi ketika mereka menzalimi diri mereka dengan berhukum dengan taghut, sesungguhnya berhukum dengan hukum yang tidak sesuai Islam, itu suatu kezaliman, bahkan dalam skala keluarga sekalipun. Dan itu terjadi banyak sekali kezaliman. Dalam masalah warisan misalnya, biasanya anak yang paling tua ya, itu yang memegang kendali warisan. Kemudian yang paling bontot, paling bawah, itu haknya dirampas, dimakan sama hiu-hiu di atasnya. Ini ya, banyak terjadi ini. Ini gak paling banyak. Ya kan ya? Iya. Kenapa sih kok ngomongin ada soal dekat-dekat dengan duit, selalu ada yang senyum itu apa sih? Apakah emang tentang ekonomi selalu ada seperti sumringah gitu apa emang gitulah ya. Hukum tentang investasi. Ya sekarang lagi hot-hotnya ikhwan. Banyak kezaliman terjadi di trading dan investasi. Ya kan? Walaupun investasinya cuman ya komoditi makanan pokok misalnya. Ya. Atau menyewa tempat untuk toko misalnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, pasti kok antum kayak gatal-gatal sendiri, ada apa nih? Dan banyak hal. Ketika ini masalah fikih ini, ingkida lihat walau annahum idzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka di sini, idzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka dengan tahakum, berhukum dengan taghut, atau tarkuhum at-tahakum ila Rasulillah, mereka meninggalkan berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Siapapun hatta salafi, salafi di sini sebutan orangnya saja, secara hakiki Allah lebih tahu dia salafi atau bukan. Pokoknya al-muhim, manapun namanya, namanya duit itu enggak kenal manhaj. Seseorang bisa aja dia manhajnya salaf, berguru sama ustaz sekibar-kibar kibar akbarul kabair, dosa besar jadinya, akbarul kibar. Tetapi kadang-kadang namanya hawa nafsu bisa aja manusiawi, ketika tidak berhukum dengan hukum yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti disebut zalamu anfusahum. Ya, menzalimi diri mereka karena akan ada hisabnya nanti. Tapi di sini ada solusi. Zalamu anfusahum ja'uka, mereka kemudian datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, mereka datang istighfar. Wastaghfir lahum rasul, dan rasul juga mengistighfarkan mereka. Maka apa kata Allah? Lawajadullaha tawwabar rahima. Maka mereka akan mendapatkan Allah Azza wa Jalla itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dan lagi-lagi kita ketemu dengan ayat yang akhirnya tawwab rahim. Ya, tadi kan sudah ada di surat Al-Baqarah. Ya. Artinya seseorang sekecil atau sebesar apapun dosa dia karena menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dia istighfar, ya, taubat, maka Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Ya. Kemudian fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajar bainahum. Ya. Fala di sini maknanya laisal amru kama yaz'umun. Urusannya tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Ya. It's not what they think gitu loh. Tidak seperti apa yang mereka sangkakan. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajar bainahum. Mereka ini tidak akan disebut beriman sampai apa? Baru sampai disebut beriman kapan? Kalau yuhaqqimuka fima shajar bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. Tiga hal. Seseorang baru disebut beriman kepada hukum Allah dan Rasulnya. Tiga hal. Satu, yuhakkimuka, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, menjadikan dalil sebagai hakimnya. Ya, dalil sebagai hakimnya. Yuhakkimuka fi masajir bainahum, ketika terjadi perselisihan, maka dalil sebagai hakimnya. Tapi berhukum dengan dalil itu sendiri kadang-kadang belum cukup untuk membuat seseorang dilabeli iman. Ya. Anak keranggan. Atau dari Torik apa untuk mengacaukan majlis atau gimana? Teruskan. Fadol, enggak apa-apa. Ntar takutnya balik terus ngapor lagi nanti. Itu saya diomelin sama Pak Ustadz itu, nanti bilang, oh iya dulu pernah di sini dulu. Ya, yang pertama apa? Yang pertama berhukum dengan hukum Allah ketika terjadi fima syajara bainahum. Yang kedua, step berikutnya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Enggak ada pada hatinya itu haraj, ketidakenakan dengan hukum ini. Artinya yang ketiga, wa yusallimu taslima, menerima total apa yang menjadi hukum Allah, dia terima. Diterima tanpa ada ketidakterimaan hatinya, enggak ada. Dia terima betul-betul. Apa ikhwan contohnya? Contohnya apa? Sesuatu yang mungkin sampai orang ngaji aja, orang yang udah ngaji masih agak enggak srek dengan hukum tersebut. Ayo, sok contohin. Faisal, ayo contohin. Anda sudah berusaha menutupi tema itu. Anda menutupi tema itu. Antum belum nikah belum sih sampai sekarang? Belum. Enggak usah ngomong itu dulu. Tapi enggak apa-apa. Anda sebenarnya sudah menutupi itu. Anda kira antum mau ngomong itu apa seperti gelagatnya mau ada ide yang baru gitu loh. Ide yang fresh. Ya itu lagi. Kalau udah ngomongin itu ya lainnya termahjub khulas. Enggak ada lagi yang lainnya tema lain selain poligami. Saya poligami. Enggak ada. Apa semua orang itu menerima hukum Allah kecuali poligami? Apa ya? Waris. Iya. Enggak, yang udah ngaji. Kalau yang waris kayak kalau ikhwan pengajian rata-rata malah justru berusaha untuk sesuai sunnah untuk warisan. Ah. Ini dia. Antum enggak nyindir salah satu orang di sini kan? Enggak, ini emang murni coplos aja kan? Bukan karena ada maksud ya. Iya. Tapi ana pikir kalau bayar hutang bukan karena enggak terima dengan syariat qadha udain, bukan. Bukan karena kemaruf, karena apa ya? Dirinya emang jelek, tabiatnya jelek kayak saya ana pikir seperti itu. Dia tahu, dia terima bahwa saya bayar hutang itu adalah kewajiban misalnya. Enggak, selain itu coba. Emang ada di antara kita yang masih berat ya? Karena enggak biasa, mungkin bisa. Walaupun udah ngaji. Potong tangannya, walaupun udah ngaji. Ya. Itu ngapain gerak-gerak sih? Ini anak-anak siapa, Bay? Antum anak siapa? Ayo, bang, ada sini. Ayo, jangan antum malah nyuci baju di situ. Yang poligami seperti itu ya. Bahkan hatta laki-laki juga ada yang seperti ikhwan, dari kalangan ikhwan, enggak terima dengan poligami, gak suka dengan poligami, ajib itu. Kan enggak tahu faktornya apa itu. Apa faktor kegagalan atau apa enggak tahu. Salaman. Mahram. Sama dengan sepupu. Ada ikhwan haji yang masih belum menerima itu? Bukan. Hah? Ini Kang Asep apa siapa nih? Kang. Ini Pak Kang Asep bukan? Nama antum siapa? Bukan ya? Namanya siapa? Hah? Hatta. Ada. Kok enggak panjang rambutnya? Apa? Salam sama sepupu. Enggak tahu Pak Yohan pengajian kayak gitu. Enggak enakan kemudian kalau enggak salaman enggak enakan. Harus ada sentuh dikit gitu loh. Kena api neraka sedikit gitu. Nah. Iya. Sebagian orang masih menganggap sepupu itu mahram ya. Ini. Safar tanpa mahram. Masih ada sebagian ikhwan kita atau akhwat yang enggak terima dengan hukum ini. Iya. Sampai nyari ustad-ustad yang membolehkannya. Tapi kan Ustaz, masih banyak tapi-tapian. Bahkan walaupun umrohnya, travelnya sunnah, tapi kadang juga enggak mempermasalahkan itu. Udah, enggak apa-apa. Ada yang sebenarnya, tapi ini masih jarang, insyaallah jarang. Ya itu di antara contohnya. Ada juga contohnya kerja di beberapa perusahaan ribawi atau bank ribawi. Ya. Ada juga masalah-masalah khilafiyah sebenarnya yang memang masalah GoPay, GoFood, apalagi OVO, ya dan seterusnya yang apakah itu haram atau halal, wallahu a'lam. Pas lagi butuh halal, pas lagi nggak butuh haram. Ala kuliah sebenarnya ini tuh dikiblatkan ke kita dulu deh. Boleh jadi kita ini ya memang menuju sunnah, tapi dalam beberapa perkara kita masih agak sulit. Dan benar tadi qadaul dain, ana ada ikhwan di yang aktif tadinya di grup masih dijauh. Dan rekan-rekan keranggan juga banyak yang menghutangi orang ini. Kayaknya populer waktu itu di keranggan 3 tahun atau 4 tahun lalu. Ada enggak orangnya? Tahu enggak? Ada. Di grup masih juga ada beberapa ikhwan, dia masuk ke beberapa grup-grup, grup-grup salafiyin untuk menghunting hutang, ngutang sama orang-orang, hutang sama orang. Dan anak termasuk salah satu yang punya saham dalam hutang tersebut untuk mulai. Gak tahu dia memang untuk dia kayaknya pengen nabung pahala buat akhirat anak, insyaallah. Ya, ustadznya jadi prank, bayangkan aja. Ya. Nah, sampai kemudian terjadi cekcok antar dirinya, ikhwan ini dengan istrinya. Ana enggak mau tahu urusan rumah tangganya. Ana hanya mau apa? Bayar utang aja dia gitu aja. Kalau enggak bisa, ngomonglah tiap bulan gitu loh. Ustaz afwan, ustaz gitu lah, ngomong enggak apa-apa, ustaz afwan, afwan, afwan gitu enggak apa-apa. Ya. Tapi kenyataannya enggak. Bahkan sampai 2 tahun lost kontak, dia masih save nomor anak, anak save nomor dia, dia dagang orang. Dan ternyata di grup marketer anak juga, dia masuk juga emang salah satu marketer anak. Dan ada posibilitas juga ada yang dia nyedot hutang juga pada salah satu marketer anak. Jadi banyak korbannya, banyak. Iya. Maka sampai kemudian terjadi cekcok antara suami dan istri, dengan istrinya, sampai istrinya kemudian mengadu kepada anak bahwasanya dia ini utangnya banyak. Dan kemudian ayo kita lunasin dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia pengen hutang ribawi. Namun kemudian dia ancam misalnya, ini gimana nanti kalau hutang ribawi, kan ini riba, enggak boleh. Emang kenapa, kata dia? Itu udah ngajak orangnya. Dulu di grup masih dijauh itu rajin share pengajian dan poster-poster, itu paling rajinnya dia. Tapi ternyata itu kamuflase aja untuk mencari perhatian beberapa orang yang dompetnya tidak bisa dilipat, ya, orang-orang kaya, supaya bisa ngutang, supaya dianggap baik, dianggap ngaji. Ya. Jadi sampai ditahdir sama istrinya sendiri, jangan ini riba, ini nggak boleh seperti ini. Emang kenapa? Nanti gimana pertanggung jawabannya di hadapan Allah, nanti gimana? Ya, biarin urusan saya. Tuh kayak gitu. Berani kayak gitu, ada yang berani seperti itu, urusan muamalah. Dan itu hutangnya sampai puluhan juta, bahkan bisa 100 juta lebih dari kolektif banyak dari orang. Dan di keranggan, Ya, teman-teman Fathul Torik sudah memblacklist orang ini beberapa tahun lalu. Anda enggak tahu, antum ada enggak? Pernah dengar Pak Samiran? Enggak pernah. Masya Allah, bersih sekali antum. Ada? Iya. Iya, dikenal ya. Sampai ada beberapa ikhwan kerangan yang pengen mempolisikan dia tapi ditahan aja, ditahan. Itu ikhwan kita tuh lebih banyak sabarnya ya. Sabar banget Masya Allah. Terzolimi terus ya, Masya Allah. Wayusallimu taslima, dan menerimanya benar-benar ya. Sampai menerimanya benar-benar baru disebut beriman. Maka kalau masih belum terima dengan syariat tersebut, maka tidak bisa disebut beriman secara sempurna. Kenapa Faisal kok tiba-tiba tadi terbit pikiran poligami itu termasuk hal yang ini padahal antum belum nikah? Apa emang itu yang terjadi pada sekitar antum? Walaupun udah ngaji ya? Umum. Ya taib, itu tadi kajian tafsir alaihissal. Kita beranjak menuju kajian fiqih insyaAllah. Kitab Kifayatul Akhyar. Sambil kita menunggu untuk buka puasa insyaAllah.